Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kita akan lanjutkan ya pembahasan kita. Tapi sebelum kita melanjutkan, perlu diingatkan kembali bahwa dalam pembelajaran kita ya, dalam pengkajian yang kita lakukan, tentu jangan terlepas dari niat. Karena setiap amalan yang kita lakukan harus dilandasi dengan niat. Kalau tanpa ada niat, maka akan menjadi sia-sia, ya, tidak akan menghasilkan apa-apa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, innamal a'malu bin niyat, wa innamal ikulim li'im ma'anawa. Ya, setiap amal itu tergantung kepada niat. Ya, kalau orang punya niat, ya, maka tidak akan tidak akan lengah ya, tidak akan lalai ya, tetapi dengan adanya niat tersebut akan membuat orang menjadi sungguh-sungguh di dalam melakukan amal tersebut ya, termasuk ketika kita punya niat ingin mengikuti program pembelajaran ya, ini maka ya, tentu kita akan mengikutinya dengan serius ya, dengan serius, dengan sungguh-sungguh gitu ya, gitu. Apalagi dikhawatirkan waktu pembelajaran kita adalah pada subuh ya, kemudian malam ini adalah waktu-waktu rawan ngantuk ya, waktu-waktu rawan ngantuk. Nah, oleh karena itu rasa ngantuk itu akan hilang ya, ketika dalam hati kita tertanam niat yang kuat. Jadi persoalan ngantuk itu sebenarnya bukan persoalan dia kurang tidur, ataupun bukan hanya persoalan dan lain yang sebab-sebab yang lain, tapi sebenarnya persoalannya ada di dalam niat, di dalam hati. Ya, karena kalau orang dari malam hari, misalnya orang mau sholat Jumat, ya itu kan niat, bahkan dari sejak malam dia sudah punya niat untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, sehingga pada saat melaksanakan sholat Jumat, khususnya ketika khutbahnya itu, dia tidak akan mengantuk. Kenapa? Karena sudah tertanam niat di dalam dirinya. Ya, tapi kalau sekarang banyak orang yang ngantuk ketika sholat Jumat, ketika khutbah Jumat, ya, saya lihat santri juga masih banyak. Gitu. Karena belum tertanam niat dalam hatinya. Ya, nah kita pun sama dalam mengikuti pembelajaran kita sekarang, kalau tidak tertanam niat di dalam hati kita, ya maka tentu akan mudah tergoda, ya akan mudah tergoda oleh rasa ngantuk, ya karena tidak ada niat dalam hati kita, ya dan tentu kita harus meniatkannya. Semakin kita banyak memiliki niat di dalam satu amalan, ya maka semakin besar juga pahalanya. Ya, misalnya ketika kita melaksanakan pembelajaran ini, yang pertama adalah niat kita adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena cara yang termasuk cara yang paling baik juga adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui thalabul ilmi. Ya, itu cara yang terbaik di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, karena kalau banyak para ulama mengatakan ya termasuk Imam Ghazali misalnya di dalam mukadimah kitab beliau ya, tentang usul fikih al-mustasfa, beliau mengatakan ato'atu ta'atani, ta'atu amalin wa ta'atu ilmin. Ya, ta'at itu ada dua, ada ta'at amal dan ta'at ilmu. Ya, tentu kata beliau yang lebih baik adalah ta'at ilmu. Ya, karena orang sebelum beramal harus berilmu dulu. Ya, karena ta'atul ilmin, orang belajar ilmu itu adalah taat di dalam belajar, dalam menuntut ilmu, ya tentu adalah amalan hati, ya amalan hati, ya bahkan menuntut ilmu itu adalah bagian dari ibadah mahdoh, ya yang orang tidak boleh menuntut ilmu kecuali karena Allah. Ya, jadi orang menuntut ilmu itu bukan transaksi duniawi, bukan kayak orang membeli sesuatu ya lalu membayarnya. Itu transaksi duniawi. Ya, jadi jangan dianggap dunia belajar, dunia pendidikan sama dengan orang bertransaksi. Yang penting saya sudah bayar dan itu saya dapat ijazah. Ya, belajar itu ibadah mahdoh, bukan bagian dari muamalah. Kita buka kitab-kitab para ulama ya, bab tentang ilmu itu adanya di ibadah mahdoh. Ya, misalnya Imam Ghazali menempatkan tentang pembahasan ilmu itu bagian dari ibadah mahdoh. Ya, karena kan beliau membagi kitabnya itu kepada 4 bagian. Pertama tentang ibadah mahdoh, yang kedua tentang adat, yang ketiga tentang al-muhlikat, kemudian yang keempat al-munjiat. Menuntut ilmu ditempatkan di mana? Ya, ibadat bab pertama bahkan. Ya, bab pertama karena dia adalah tadi sebaik-baik ibadah, kemudian juga termasuk jihad yang paling awal. Ya, sebenarnya kata Ibnu Qayyim bahwa tingkatan jihad yang pertama jihad melawan hawa nafsu. Ya, jihad melawan hawa nafsu itu tingkatan paling pertama adalah mendorong nafsu itu untuk ala ta'allumil huda wa dinil haq, mempelajari agama dan mempelajari petunjuk dan agama yang benar, belajar. Jadi belajar itu adalah tingkatan jihad paling pertama. Ya, kita niatkan juga dengan mempelajari ini untuk tafaqquh fiddin, ya. Gitu. Karena orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan terhadap seseorang, maka Allah akan menjadikannya faqih dalam agama. Ya. Nah, ini cara yang kita lakukan adalah dalam rangka tafaqquh fiddin. Kemudian kita niatkan juga pada saat belajar ini untuk mengamalkannya. Ya, kita niatkan juga untuk mendakwahkannya. Harus ada niat. Untuk pada saat kita mengajar itu kan tidak boleh sembarangan. Ya, kita menyampaikan sesuatu ilmu atau ketika ada orang menanya kepada kita, karena kita dianggap ustaz di sini. Dianggap ustaz. Banyak orang yang bertanya kepada kita tentang masalah agama, ya baik itu santri ataupun masyarakat. Nah, itu tidak boleh kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tanpa ilmu. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menjawab sembarangan. Ya, nanti ada misalnya pertanyaan-pertanyaan santri kan suka ada tanya jawab. Ya, pada saat kita menjawab, kalau kita menjawab tanpa ilmu itu bahaya, ya, gitu. Jadi merasa, saya seorang ustadz di sini, sehingga ada merasa gengsi ketika ditanya, lalu tidak menjawab, tidak bisa menjawab, gitu kan? Karena gengsi, akhirnya dia menjawab dengan sembarangan, karena tidak mau dianggap sebagai orang yang tidak tahu, ya, tidak berilmu. Ya, justru para ulama yang mereka banyak ilmunya juga tidak malu mengatakan kalau tidak tahu dalam satu masalah, mereka mengatakan la adri, aku tidak tahu. Ya, Imam Malik dalam satu majelis ketika beliau ditanya tentang 40 pertanyaan, ya, 40 pertanyaan, 36-nya beliau mengatakan la adri dari permasalahan itu. Ya, itu hanya 4 yang beliau jawab. Jadi jangan sembarangan. Nah, oleh karena itu kita belajar adalah tujuannya untuk memperkuat ilmu kita, apalagi ilmu syar'i yang hukumnya fardhu'ain. Kita belajar, yang kita pelajari itu adalah ilmu syar'i, ya gitu. Saya juga ingin menguatkan kembali bahwa ilmu-ilmu syar'i kita mempelajari ini adalah ilmu-ilmu syar'i, bukan ilmu duniawi. Ilmu syar'i itu masuk kepada ilmu agama, masuk kepada ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Jadi kita lebih mulia orang belajar ilmu syar'i, ya, itu lebih mulia daripada sebatas orang belajar ilmu duniawi. Kita harus memberikan penghargaan yang lebih. Ya, sekarang orang punya pandangan yang salah. Lihat misalnya orang tua ketika menyuruh anaknya untuk les, ya, untuk les matematika, les IPA, les ini, les itu, ya, les macam-macam, les bahkan ada yang les musik. Mereka berani untuk membayar mahal, ya kan? Mereka berani untuk membayar mahal walaupun harganya jutaan. Mereka berani untuk bayar. Padahal itu apa? Duniawi. Tapi kalau untuk kepada guru ngaji, ya, berapa guru? Ah, ini kan untuk akhirat. Ya, ini kan apa namanya? Jadi anggapnya sepele. Ya, bahkan guru ngaji itu dalam sebulan hanya digaji, hanya diberikan 50.000, 100.000. Ya, sedangkan untuk les musik, les piano, les sebagainya, itu mereka berani membayar mahal. Ini salah, cara pandang yang salah. Makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala, bal tusirunal hayatad dunya. Ya, mereka lebih mengutamakan, mengisarkan, tusirunal isar. Ya, mengisarkan, lebih memprioritaskan apa? Kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Harusnya kita lebih mengutamakan akhirat, lebih menjunjung tinggi akhirat, lebih menghargai ilmu syar'i dibanding dengan ilmu duniawi. Karena secara hukum, ilmu syar'i hukumnya fardhu ain. Secara umum mempelajari ilmu syar'i adalah fardhu ain. Walaupun nanti ada bagian fardhu kifayahnya. Ya, untuk lebih mendalaminya lagi, ya. Untuk menjadi spesialis, ya, mendalami, ya, lebih mempakari, lebih pakar dalam bidang ilmu syar'i atau di dalam bagian dari ilmu syar'i tertentu, itu tidak semua diwajibkan fardhu ain. Jadi, tapi secara umum fardhu ain orang belajar ilmu syar'i. Sedangkan belajar ilmu duniawi hukumnya apa? Ilmu duniawi yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia hukumnya fardhu kifayah. Kalau ada orang sudah, misalnya orang belajar tentang ilmu kedokteran, kalau tidak ada ilmu kedokteran, orang akan banyak yang tidak tertangani ketika sakit. Itu kan berarti tegaknya suatu kehidupan, ya, adalah dengan melaksanakan hal-hal tadi, kedokteran, pertanian dan sebagainya, itu fardhu kifayah. Ya, hukumnya gitu, ya. Nah, oleh karena itu harus tanamkan dalam diri kita niat seperti itu supaya ada kesungguhan dalam diri kita. Ya, kita berbekal ilmu karena berdakwah itu, ya, sekali lagi bahwa tidak hanya cukup orang butuh retorika, ya, dia bagaimana, ah, kan sekarang yang penting cara ngomongnya bagus, ya, seperti ustadz televisi itu, ya, gitu. Yang penting mereka bisa punya cara berbicara yang bagus, punya retorika bagus, ya kan, banyak disenangi oleh orang, bahkan bisa membuat orang tertawa-tawa, senang, ya. Jangan kita menganggap bahwa dakwah itu dengan modal seperti itu bukan modal dakwah, ya. Orang berdakwah itu harus bermodalkan ilmu. Ya, kalau retorika itu nomor sekian, ya, tapi yang harus didahulukan apa? Ilmu. Ya, kalau orang mengajak berdakwah tanpa landasan ilmu yang kuat di dalam dirinya, ya, tentu dia secara tidak sadar seakan-akan dia mengajarkan sesuatu yang benar padahal salah. Akhirnya apa? Dolu wa dolu. Ya, sesat dan menyesatkan. Hati-hati, kata Rasulullah, di akhir zaman ada para da'i, kata Rasul, para da'i yang mengajak kepada pintu neraka. Itu tadi, dia berdakwah tidak dilandasi dengan ilmu. hanya bermodalkan ilmu sedikit, dia tidak terlalu tidak tafaqquh fid din, ya, tidak kemudian dia memberanikan diri untuk menyampaikan padahal ilmunya belum kuat. Ya, bahkan padahal ilmunya banyak dari perkiraan-perkiraan saja, perkiraan dia saja, tanpa ada pembelajaran secara mendalam. Nah, ini bahaya, akan menyesatkan manusia. Ya, gitu. Oleh karena itu bekali, makanya dalam ketika kita disuruh berdakwah oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yang pertama bil hikmah, dengan ilmu. Hikmah itu. Ya. Gitu. Bahkan dalam surat lain, dalam surat Yusuf, ya Allah mengatakan qul hadza sabili ad'u ilallahi ala basirah. Mengajak kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Bab basirah, di atas ilmu. Ya, sekarang kan banyak para dai yang penting bermodalkan penampilan, bermodalkan dia punya cara retorika, bisa bicara, bisa membuat orang tertawa, bisa ngabodor, gitu ya. Lalu dia menjadi dai yang kondang, dai yang terkenal. Ini salah. Makanya dulu dalam sejarah Islam tidak boleh orang-orang kemudian berdakwah apalagi di depan umum seperti itu kalau dia ya belum ya punya apa ya belum punya izin atau belum diakui secara keilmuannya, itu dilarang, tidak bisa sembarangan ya. Nah, oleh karena itu kita niatkan dengan pembelajaran kita seperti ini adalah agar memperkuat ilmu dalam diri kita agar kita mampu berdakwah dengan benar. Ya, apalagi kita para asatid, para murabi, murabiyah yang mengajar kepada santri, ya jangan sembarangan kita menyampaikan ilmu kepada santri, ya kalau kita tidak kuat ilmu kita tersebut. Karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya santri bertanya, lalu kita menjawab dengan sembarangan, jawabannya sembarangan. Ilmu Islam ini jelas sumbernya. Ilmu Islam ini jelas sumbernya, ya tidak boleh orang menjawab dengan sembarangan, ya gitu. Oleh karena itu harus hati-hati. Orang dalam ilmu kedokteran saja, seorang dokter harus hati-hati memberikan resep, ya kan? Itu masalah duniawi. Ini masalah akhirat. Orang harus lebih hati-hati lagi. Tidak boleh sembarangan kita, karena kan seorang guru yang mengajarkan agama itu adalah sama seperti dokter yang memberikan apa? Ketika memberikan jawaban itu memberikan resep untuk obat rohani mereka, untuk rohani. Iya kan? Seperti itu. Maka harus lebih hati-hati lagi seorang guru agama. Lebih harus hati-hati dibanding bahkan dokter sekalipun. Ya, dokter harus hati-hati kan, dia memberikan resep, harus teliti dalam menganalisa gitu ya, mendiagnosis, harus teliti. Lalu memberikan resep yang benar, yang sesuai. Termasuk kita guru agama, para asatidz yang mengajarkan agama, ya harus memberikan resep yang benar. Ya, ada ilmunya, makanya tidak sembarangan. Nah, inilah maka saya mengajak dalam pertemuan-pertemuan yang terbatas, ya kita memperdalam ilmu syar'i sambil sama-sama kita mempelajari. Ya, gitu. Bahkan nanti kalau bisa pakaiin fokus ya, ada apa namanya poin-poin yang penting, termasuk saya ingin memberikan apa namanya pengetahuan tentang ilmu yang masuk dalam ilmu-ilmu syari itu apa saja. Coba kita tahu nanti yang masuk kepada ilmu Quran, ilmu tentang Quran itu apa saja ilmunya, kita harus tahu. Yang termasuk kepada ilmu hadis apa saja, ya karena kita kan belajar tapi belum terlalu diberitahu tentang peta ilmu, ya ilmu ini apa saja, ilmu syari, sehingga kita banyak yang tidak tahu. Kita baru mempelajari satu ilmu seakan-akan sudah merasa sudah mempelajari semua ilmu sehingga menjadi so tahu. Ya, salah satu syarat orang menuntut ilmu harus tawadu, tidak boleh merasa so tahu gitu ya. Nanti ditampilkan apa saja ilmu syar'i, ya gitu. Yang saya ketahui ya bahwa ilmu syar'i itu baik itu yang berkenaan langsung ataupun yang ada kaitannya dengan ilmu syar'i itu Ya, ada sekitar 51 ilmu yang termasuk ke dalam ilmu-ilmu syar'i. Ada 51. Nanti kita akan bahas nanti insyaallah. Nah, untuk berikutnya kita sedikit membahas ya. Kelanjutan dari yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu berkenaan dengan judulnya At-taslisu fil wudu. Itu sudah ya? At-taslis. Taslis itu apa? Dari kata salasa. Melakukan tiga kali ya, melakukan pekerjaan sebanyak tiga kali di dalam wudu. Ya, artinya membasuh atau melakukan perbuatan wudu ya di dalam anggota-anggota wudu sebanyak tiga kali. Itu sudah kita bahas kan? Simpulannya apa? Paling juga sudah cukup. Hah? Tiga kali berarti boleh nggak? Tiga kali boleh. Hukumnya apa kalau tiga kali? Sunnah. Dua kali tiga kali? Sunnah. Ya, yang wajibnya berapa? Satu. Satu. Nah, cuman dalam masalah mengusap kepala, satu. Yang rojihnya berapa? Satu kali. Satu kali, walaupun ada ulama lain ya, seperti Imam Syafi'i, ya dalam mazhab Syafi'i, itu tiga kali. Kenapa? Ada dalilnya. Dalilnya apa? Mengambil dalil secara umum ya, dalil bahkan di Sahih Bukhari ada Rasulullah tawaddu'a marotan-marotan, marotain-marotain, salasan-salasan. Jadi Imam Syafi'i menerapkan untuk kepala ini adalah tiga kali, boleh tiga kali, berpatokan kepada dalil umum itu. Itu kan dikatakan secara umum, berwudu, yang namanya berwudu berarti umum, termasuk mengusap kepala bagian dari berwudu. Nah, itu yang diambil dalam pendapat Imam Syafi'i, sehingga beliau mengatakan mengusap kepala juga tiga kali. Tapi yang rajih, yang kuat ya, karena ada hadisnya sahih ya, itu dikhususkan, dikecualikan bahwa mengusap kepala itu satu kali. Ya, bahkan di hadis yang umum juga yang menjelaskan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari Humran bin An Humran An Utsman Maula ya, dia adalah seorang Maula Utsman ya, budak yang dimerdekakan oleh Utsman. Nah, dia menceritakan bagaimana Utsman berwudu ya, yang merupakan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ketika menyebutkan anggota wudu yang lain tiga kali, gosala yadaihi salah samaratin ya. Tetapi ketika menyebutkan kepala enggak disebutkan bilangannya. Wa mazhabi rafi enggak disebutkan. Dalam hadis yang lengkap tentang sifat wudu. Nah, baru nanti ada di hadis lain dari Ali bin Abi Thalib ya, yang mengatakan wa mazhabi ra'sihi wahidatan. Itu sudah jelas mengusap kepala satu kali. Ya. Nah, ini kita harus memahami dalam fikih ini ya. Apalagi kita mempelajari fikih ini fikih muqaranah, fikhul muqarin ya, perbandingan, membandingkan mazhab ya. Nah, kita berusaha sekemampuan kita untuk mengambil mana pendapat yang rajih. Ya, apa itu rajih? Yang kuat. Ya, lawan dari rajih apa? Marjuh, yang lemah. Ya, kita berusaha ya dengan mempelajari ilmu dari para ulama itu sendiri ya, mengambil yang kuat, mana yang kuat dari perbedaan pendapat itu, mengambil yang roji ya, karena mengamalkan sesuatu yang kuat, sesuatu yang roji itu adalah wajib hukumnya. Jadi kalau kita mengetahui, oh di sini ada perbedaan pendapat, ini perbedaan pendapat, Nah, kita harus memilih mana dari pendapat itu yang kuat berdasarkan ilmu pemilihannya, bukan berdasarkan hawa nafsu. Ya, bukan berdasarkan hawa nafsu memilih yang paling mudah, yang paling enak buat nafsu kita dipilih, enggak. Tapi berdasarkan ilmu pemilihannya. Ya. Gitu. Al-amalu birrajih wajib larrajih. Ya, mengamalkan sesuatu yang rajih hukumnya wajib. Larrajih tidak rajih. Artinya mengamalkan sesuatu yang rajih hukumnya bukan rajih, tapi wajib. Ya, maka seseorang harus berusaha dari semua tingkatan, sekalipun orang yang awam sekalipun, ya tidak punya ilmu, ya dia hanya mengikuti saja. Ya, dia pun harus memilih, berusaha dalam bertanya, misalnya dia mau bertanya ke ulama yang mana, itu kan dia harus memilih juga kepada ulama yang dianggap lebih tinggi ilmunya, lebih dipercaya. Ya, dia memilih bertanya kepada ulama mana, lebih percaya kepada ulama mana yang dia ikuti. Sampai orang awam sekalipun ketika bertanya, karena serendah-rendahnya orang kan harus bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanya kepada ahlu zikri, ahlu ilmu. Ya, kalau kalian tidak tahu. Ya, apalagi kita pelajar yang harus mengetahui, membandingkan mana dalil yang benar, yang rajih. Tetapi di dalam mengambil pendapat yang rajih itu, setiap orang yang berilmu, setiap ulama bisa jadi berbeda. Ya, makanya di sini ada mazhab. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanbali, Hanabi. Nah, nanti yang rajih menurut mazhab Syafi'i yang mana? Ya silakan. Yang rajih menurut mazhab Maliki yang mana? Silakan. Ya, yang rajih menurut pendapat menurut mazhab Hanafi yang mana? Ya, mereka semuanya umat Islam itu wajib mengamalkan yang rajih. Tidak boleh kalau kita sudah tahu bahwa pendapat ini lemah lalu kita ikuti, tidak boleh. Ya, kita harus berusaha untuk mencari yang rajih dan wajib mengamalkan yang rajih tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian masalah tentang mengusap di atas sorban, imamah. Imamah ini bukan sebatas sorban yang ditempel di atas, ya, tapi sorban yang diikat, ya, dibulat-bulit sehingga sulit untuk membuka. Ada kesulitan untuk kalau dibuka dulu itu terlalu sulit, ya. Sehingga ini masuk ke dalam rusuh sebenarnya. Masuk ke dalam rusuh, keringanan di dalam mengusap di atas surban, ya, dalam artian yang tadi. Di sini dikatakan ikhtalafal ulama, ada yang baca enggak? Kemarin kan ada penilaian, siapa yang sudah baca? Ya, jadi setiap orang harus sudah tahulah bagiannya, jangan disuruh lah. Karena tadi kembali kepada niat, ya. Kalau yang punya niat pasti dia mempersiapkan dulu sebelumnya, gitu. Jangan nunggu lama. Kalau misalnya tahu saya bagian baca, harus segera, ya. Ya, yang walaupun tidak sesuai jadwal, kan sebelumnya dia kalau udah mempersiapkan bisa aja. Apalagi yang udah dari tadi menyiapkan kitabnya, dia berarti udah mempersiapkan. Ya. Udah siap. Ya, coba tuh. Benar, udah siap, Iram. Iya, tapi boleh. Oke, muahan. Oke, udah ya, perhatikan. Al-mas'alatu tsaminah, permasalahan yang ke-8, minta inil mahalis. Ya, dalam penentuan mahal, tempat, ya, tempat anggota yang dilakukan di dalam wudu. Al-mas'u 'alal imamati, mengusap di atas imamah. Ikhtalafal ulama, nah di sini para ulama berbeda pendapat fil masih alal imamah, dalam mengusap di atas imamah. Ya, artinya maksudnya pada saat memakai imamah itu apakah boleh tidak dibuka atau memang harus dibuka? Ya, yang diusap itu kepala. Apakah kalau tidak dibuka berarti yang diusap apa? Imamahnya di atas imamah, kepalanya berarti tidak terusap secara langsung. Ya, nah imamah bukan kopiah, tidak bisa diterapkan pada kopiah. Ya, pada peci. Enggak bisa. Fa ajaza dzalika Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan hal itu. Ajaza, jawaz, ya yajuz. Ajaza membolehkan. Wa Abu Sa'ur, Abu Sa'ur. Wal Qasim bin Salam. Qasim bin Salam. Qasim ini kalau tidak salah termasuk ashabu Malik ya, sahabat Imam Malik. Wa jamaah dan sekelompok ulama yang lain. Wa mana'a dzalika, dan melarang hal itu artinya mentidakbolehkan mengusap di atas imamah, jama'atun minhum, sekelompok ulama dari mereka, Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifata. Ya, Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah. Ya, bahkan ini jumhur disebutnya, kalau istilah jumhur dalam istilah Ibnu Rusyd yaitu adalah Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah. Ya, jumhur ulama berarti ini mengatakan tidak boleh, melarang ya. Tapi walaupun itu jumhur ulama, tetap kita ketika kita mengkaji dalil memilih itu bisa jadi yang rajih itu tidak sama dengan jumhur ulama. Ya. Wa sababu ikhtilafihim, dan sebab perbedaan mereka fi dzalika dalam hal itu, ikhtilafuhum fi wujubil amali, perbedaan mereka di dalam wajibnya beramal, mengamalkan, bil asharil waridi, dengan asar yang datang. Asar ya, asar di sini maksudnya adalah hadis. Ya, hadis yang datang fi dzalika dalam hal itu, min hadisil Mughirah, dari hadis Mughirah, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabat, wa ghairihi, dan yang lainnya. Dia itu apa hadisnya? Annahu alaihi salatu wassalam, bahwa Rasulullah SAW masaha binasiyatihi, mengusap di atas ubun-ubun, wal awa alal imamah, dan di atas sorban. Ubun-ubun, jadi mengusap di ubun-ubun, ubun-ubunnya aja ya, dan imamah. Jadi imamahnya tidak dibuka. Ya, mengusap ubun-ubun bersamaan dengan mengusap sorban. Wa qiyasan 'alal khufi. Itu jadi tadi dalil membolehkan mengusap di atas imamah itu ini. Dalilnya ini. Hadis. Yang kedua qiyas. Ya, yang kedua dalilnya qiyasan 'alal khufi, dikiaskan kepada khuf. Ya, kita udah belum masuk ya pembahasan khuf. Khuf itu adalah sepatu yang menutupi mata kaki ke atas. Ya, itu namanya khuf. Kalau dalam, makanya ada keringanan khusus dalam ketika orang memakai khuf, termasuk jadi nanti juga sama hukumnya dengan kaos kaki. Ya, orang boleh tidak membuka tetapi mengusap bagian atasnya. Itu kan keringanan. Ya, mengusap di atas khuf ya, atau nanti al-khuffa ini au al-jawroba ini di atas dua kaos kaki. Ya, itu nanti ada pembahasannya. Ya, itu dibolehkan sebagai keringanan baik bagi orang mukim ataupun bagi orang safar. Cuman beda, kalau untuk mukim yaumun wa lailah, itu hari satu malam. Kalau untuk yang safar salah satu ayam walayali, ya tiga hari tiga malam kalau untuk safar. Ya, kecuali nanti ada pembatalnya. Ya, seperti kalau junub ya batal, harus dibuka kaos kakinya. Gitu. Nah, ini dikiaskan kepada khuf sama imamah, tadi tidak dibuka, sama halnya dengan hub yang tidak dibuka atau kaos kaki yang tidak dibuka, ya, maka imam dikiaskan kepada imamah, begitu juga sama dalam imamah, ya, tidak dibuka, mengusap di atas imamah. Jadi yang kedua adanya kias. Walidzalika istarata aktsaruhum lumsaha ala taharah. Oleh karena itu mereka mensyaratkan, ya, aktsaruhum, kebanyakan mereka istarata mensyaratkan lumsaha, memakainya, maksudnya memakai imamah ala taharah, dalam keadaan taharah, suci. Ya, karena tadi dikiaskan kepada hub, syarat untuk orang itu boleh mengusap di atas hub sebagai hadisnya yang jelas. Ya kan, itu kan ketika ada sahabat yang mau membuka hub Rasul, kata Rasulullah, "Dakhuma fa inni adhaltuhuma tahirataini." Biarkan yang dibuka. Sesungguhnya aku memasukkan keduanya, memasukkan kaki ke dalam hub itu dalam keadaan taharah, suci. Berarti ini syarat. Syarat orang boleh mengusap di atas hub adalah ketika dia sudah bersuci pada saat memakainya. Ya, dan yang dimaksud bersuci itu adalah dalam keadaan tidak berhadas, sudah wudu sebelumnya. Jadi pada saat nanti mau wudu lagi tidak usah dibuka. Nah, maka dalam, karena dikiaskan tadi itu hukumnya sama. Kalau sesuatu yang dikiaskan hukumnya harus sama. Ya kan? Kias itu. Maka dalam memakai hub juga menurut kebanyakan mereka adalah juga syaratnya harus taharah. Ya, wa hadzal hadis innama raddahu man raddahu. Ya, dan hadis ini, ya, ada orang yang menolak, ya. Menolak hadis ini, orang yang menolaknya. Ya, jadi bagi orang yang menolak, menolak hadis ini. Innama li imma li annahu lam yasiha indahu. Ya. Bisa jadi karena menurutnya, ya, hadis itu, karena hadis itu tidak sahih. Jadi menolak itu karena pertama menolak hadis yang tadi, ya, alasannya, ya, bagi orang yang menolak adalah pertama karena menurut dia hadisnya tidak sahih. Kemudian ada juga yang beralasan wa imma li anna zahirul kitab aradahu indahu. Ya, yang kedua alasannya menolak hadis itu karena zahir kitab, zahir dari Al-Qur'an ayat tentang wudu bertentangan dengannya. Aradahu, bertentangan dengannya, indahu menurutnya. Yaitu ayat yang mana? Akni, yang saya maksud, al-amru fihi bimasirosi. Perintah mengusap kepala. Jadi di Quran kan jelas, wamsahu biru'usikum. Yang diperintah apa? Mengusap kepala. Jadi kalau di atas kepala, kalau orang mengusap di atas imamah berarti berbeda, bertentangan. Kan diperintahkannya juga mengusap kepala. Ini kok enggak diusap malah di atas imamah? Gitu. Jadi orang yang menolak hadis ini memandang bahwa itu bertentangan dengan ayat yang zahir, zahir dari ayat tersebut. Wa imma, nah, ada lagi yang ketiga alasannya. Ya. Khususnya ini Imam Malik, ya, Imam Malik. Imma li annahu lam yastahiri al-amalu bihi. Yang ketiga, karena hal itu tidak masyhur diamalkan. Diamalkannya tidak masyhur, tidak terkenal, inda man yastarito istiharul amali fi fima nukila min tariqil ahad. Bagi orang yang mensyaratkan harus masyhur suatu amalan itu, ya, terhadap hadis yang dinukil dengan cara ahad. Ya, ini istilah dalam hadis. Ada yang ahad, ada yang mutawatir. Kalau ahad itu apa? Bukan satu. Ahad, satuan, bukan satu. Makanya ahad juga ada pembagian lagi. Ada yang ajiz, ada yang gorib, ada yang masyhur. Itu termasuk ahad. Baik dengan dua jalur, masyhur itu tiga. Atau masyhur itu bukan hanya tiga, tapi tidak nyampe kepada jumlah mutawatir. Itu hadis ahad. Nah, ini disyaratkan hadis ahad itu diterima harus masyhur diamalkan, ya, babi khosotin fil Madinah, khususnya di Madinah, karena ini menjadi salah satu usul dari mazhab Malik, yaitu adalah amalan penduduk Madinah. Karena menurut beliau, apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah itu kan sudah turun temurun dari dulu. Jadi menjadikan satu dalil, walaupun nanti dibantah oleh ulama lain. Ya, dibantah oleh ulama lain. Itu di Madinah alal umum, secara umum min madhabi Malik, dari mazhab Malik, annahu yara istiharul amal, bahwa dia memandang, ya, harus ada kemasyhuran suatu amal. Jadi menurut Imam Malik, hadis ini ahad, ya, karena kebanyakan hadis itu ahad, mutawatir sangat sedikit sekali. Kebanyakan hadis itu ahad. Ya, ini tidak masyhur diamalkan oleh penduduk Madinah. Jadi beliau menolak. Ya, wa huwa hadisun kharajahu Muslim. Ya, tapi sebenarnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sahih, ya, jelas. Wa qala fihi Abu Umar Ibnu Abdul Bar. Ya, Ibnu Abdul Bar berkata tentangnya, innahu hadisun ma'lul. Nah, menurut Ibnu Abdul Bar, katanya hadisnya ma'lul. Apa itu ma'lul? Terdapat ilat, ya, kecacatan, ya kan? Karena syarat hadis sahih apa? Apa pengertian hadis sahih? Mana qalahu adlun dobit adlun dobit itu, kemudian qawiyul hibzi, ya, hafalannya kuat, min ghairi sujudin wala illatin, ya, tidak ada syad dan illat. Nah, ini maklul ada illat, berarti menurut Ibnu Abdul Bar, ya, tidak memenuhi syarat sahih karena ada ilat. Ya. Nanti pembahasannya dalam ilmu hadis ini. Kalian kan belajar enggak ilmu hadis, mustalah hadis. Wa fi ba'di turukihi, di sebagian jalannya, jalan periwayatannya maksudnya. Annahu masaha 'alal imama, di salah satu jalan riwayatnya maksudnya annahu masaha 'alal imama. Beliau, bahwasanya beliau mengusap di atas imamah, walam yadkur an nasiyah, dan tidak menyebutkan nasiyah, ubun-ubun. Walidzalika lam yasyarit ba'dul ulama, oleh karena itu sebagian ulama tidak mensyaratkan fil masyi 'alal imamah, dalam mengusap di atas imamah, al masha. Jadi maf'ul bih dari yasyarit, ya, mengusap alan nasiyah, di atas ubun-ubun. Ya, ada sebagian ulama yang tidak mensyaratkan kalau mengusap di atas imamah tidak harus dengan ubun-ubun. Ya. Tidak harus dengan ubun-ubun, karena ada di hadis yang lain melalui jalur yang lain disebutkan bahwa Rasulullah memasahal imamah tanpa menyebutkan nasiyah. Ubun-ubun, ya. Idla yastamiu. Di sini li ta'lil. Di sini adalah dikarenakan. Di mana dikarenakan tidak berkumpul la yastamiu aslu wal badal, asal dan badal pengganti fi fi'lin wahid, dalam suatu pekerjaan, suatu perbuatan. Maksudnya apa? Tidak berkumpul asal dan badal. Asal ini kan membahas tentang mengusap kepala. Asalnya apa? Mengusap kepala, badalnya mengusap di atas imamah. Ya, kata alasan sebagian ulama mengatakan mengusapnya di atas imamah saja, tidak dengan ubun-ubun. Kenapa? Karena tidak disatukan antara yang asal, yaitu mengusap kepala. Kalau mengusap ubun-ubun kan bagian dari kepala, itu asal. Mengusap di atas imamah adalah badal tidak bisa disatukan katanya. Kata sebagian ulama tidak bisa berkumpul, sama dengan asalnya itu wudu. Wudu itu asal. Kalau tayamum badal, pengganti dari wudu. Bisa enggak dua-duanya dilakukan? Tidak. Karena kan asal bisa asal, kalau tidak bisa dilakukan asal itu baru badal. Nah, ini juga mengatakan begitu. Ya, nah itu perbedaan pendapat para ulama. Ya, sedangkan saya memilih yang rajih ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Ya, yang diringkas oleh siapa? Muhammad Abu Zaid, ya, di dalam kitabnya Hadyur Rasul Salam, yang kemudian dipakai oleh Ustaz Aceng ya. Itu yang bagian ibadahnya aja. Ada Hadyur Rasul kita. Nah, di situ dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, karena Rasulullah SAW yamsahu ra'sahu tarotan wa yamsahu 'alal imamati tarotan wa yamsahu 'alaihim alaihima tarotan wa yamsahu 'alal imamati wan nasiati tarotan. Jadi ada tiga cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam mengusap kepala, itu hadisnya sahih, ya, dalilnya sahih. Yang pertama adalah mengusap kepala secara secara khusus, ya, mengusap kepala asalnya itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, mengusap di atas imamah tadi, ketika menggunakan imamah, memakai imamah, karena memang ada kesulitan untuk dibuka, maka menjadi keringanan untuk mengusap di atas imamah saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengusap imamah dan nasiah ubun-ubun, ya. Jadi mengusap ubun-ubunnya bagian depan, berarti kan agak di ini kan ya, si imamahnya itu. Jadi sehingga ubun-ubunnya kena terusap, lalu diteruskan ke imamah secara sempurna yang menutupi bagian kepala. Karena mengusap imamah pun kata beliau, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidak bisa sebagian. Ya, mengusap imamah yang bagian ininya aja enggak, tapi harus seluruhnya. Ya, makanya ketika beliau menjelaskan bahwa mengusap kepala itu harus keseluruhan, dan itu menjadi pendapat rajih yang kita ambil, bahwa mengusap kepala itu secara keseluruhan, kata Ibnu Qayyim di antara dalilnya adalah kalau Rasul mengusap imamah pun kamala alal imamah, menyempurnakan di atas imamah, biasanya sebagian saja, bagian pinggirnya aja enggak, tapi semua diusap imamahnya itu. Ya. Ya, jadi ini tiga cara yang dibenarkan di dalam mengusap kepala. Ya, yaitu yang menjadi kesimpulan. Ya, kalau kalian misalnya meneliti kembali, membaca kembali kitab-kitab para ulama, lalu menemukan yang rajih yang lain, silakan. Nah, nanti bisa kita diskusikan. Misalnya menurut saya yang lebih rajih yang ini, pendapat ini. Nah, itu bisa diungkap, dikemukakan dalilnya. Ya, gitu. Karena itulah yang dilakukan oleh para ulama, mencari pendapat yang rajih lalu diikuti. Ya, termasuk di Persis ya. Dewan Hisbah juga perannya adalah begitu, mencari yang rajih dari para ulama. Sebenarnya Persis ini bukan tidak bermazhab. Ya, setiap orang kalau misalnya untuk, jadi jangan salah paham ya, karena ada sebagian orang yang menentang kenapa kita tidak bermazhab. Kita harus bermazhab. Kita bukan tidak bermazhab, ya, kita tetap bermazhab, tapi tidak mengikatkan diri kepada satu mazhab. Kita tetap bermazhab. Karena kalau dikatakan tidak bermazhab, tidak mungkin. Kenapa? Karena cara memahami, karena yang disebut mazhab itu adalah apa? Ya, thariqatu ta'amul ma'annas, ya, cara berinteraksi dengan nas-nas, dalil-dalil, cara memahaminya, cara mengistinbatnya. Gitu ya. Gitu. Nah, itu sudah dirumuskan oleh para ulama mazhab, tidak mungkin. Ya, orang yang tidak bermazhab itu orang khawarij. Ya, di mana mereka memahami ayat tidak sesuai dengan kaidah sekehendak mereka. Ya, kita bermazhab ya, tetapi tidak mengingkatkan diri, dan orang yang bermazhab sekalipun tidak boleh, karena kata para ulama mazhab sendiri, tidak boleh mengambil pendapatku tanpa tahu alasannya. Bahkan haram, ya haram berfatwa dengan fatwaku, dengan mazhabku, kata para ulama mazhab, kalau dia tidak tahu dalilnya. Bahkan banyak para ulama mazhab mengatakan, kalau ada hadis sahih bertentangan dengan pendapatku, lemparkan pendapatku itu. Jadi tidak boleh orang yang bermazhab sekalipun, tidak boleh taklid, tidak boleh fanatik. Dia harus mencari yang rajih juga. Ya, menurut kaidah-kaidah dalam mazhab itu, karena memang perbedaan mazhab itu terletak pada perbedaan kaidah yang dipakai juga. Kaidah mazhab Syafi'i, kaidah mazhab Malik itu berbedanya juga dalam kaidah cara. Nah, nanti perlu kita dalami itu bagaimana perbedaan mazhab tersebut ya, supaya kita lebih terbuka, jangan sampai kita gampang menyesatkan orang. Ya, seperti itu. Ya, saya kira itu untuk pertemuan ini ya.